apakah ia memperhatikan kepada orang menggaring? Apalagi menggaring ini berobat lawan dokter, lamun berobat lawan kampung, itu biasanya kada seberapa berurut. Berurut itu ya paling-paling berapa kawinnya 50-100 dah. Upahnya kan yang memberi paulutan. Nah, tapi kalau berdokter, waduh, obatnya larang-larang. Apalagi yang ujarnya bunyi paten, obatnya. Ada gampang. Obat larang-larang. Maka ini menukar obat kebutuhan untuk 3 hari. Baru habis dari 3 hari ini. Anu penyakitnya bertambah. Alih pulang obat lain, nukar pulang. Baru alih pulang, berapa duit? Nang tambuan, apabila bawa obat dokter tuh itu kan siapa kan duit aja banyak-banyak. Bawa obat kampung, urut. Baik pun pak urutannya bisa pulang. Mun pak urutannya pulang, nang mestinya ke kanan, ke kirinya mau urut, tambah anunya, dengkoknya, uratnya, artinya kesilakunya. Menginum jamu pulang, nang bisa aja tersalah. Jadi jangan lalu nginum jamu, anu aja nginum teh aja sudah. Teh nang artinya sekira lama minum tehnya, sekalinya tehnya teh nang kuning itu sekalinya maginnya bakurus, artinya handap nang obat nang pengarannya tradisional kada paham handap obat nang dokter kada berduit, apalagi nang penyakit ini mesti dihadapi dokter operasi. Kada kawa jalannya mencari operasi. Nah inilah Tuhan mau di orang nang sugi-sugi. Apakah inya mau membantu gasan operasi orang-orang? Ataukah inya kada mendengar kabar? Jadi kalau kita mehelangi orang garing itu, nang dibawakan duit. Lamun mehelang orang-orang garing, kan ini sih kong bersiap-siap aja selan yang kada harapan hidup lagi. Sekali mehelang yang dibawakan tuh berita nang cekar mati. Orang mehelang itu membawa duit. Jadinya melihat kertas sigar, kada gampangan kertas pian, ada orang menganggap bapangan tenan. Lalu anu jamban itu keciuman baunya dengor bau. Daurah tempatnya makanya kada bagi kiawan kena keluarga datang kena jamban betau. Jadi ada nang pina loco sikum nyaman aja jangan mikirkan itu kena unda. Oh, nyaman bunyi harat kena apa? Nyaman aja dah carikan kertas kena jam dah tutupi antian bebau. Datang di mana aja ulah tapi benar tembunang ditutupi lawan kertas maka bau jamban ketutup ayo jam diam ya nyawa sekalinya dikiawakannya tukang anak tukang sedot jamban mbah disedot itu habis tahinya banyak karing tahinya kan berbau lagi kan nah padahal baunya lagi jam kan ada lagi jam kalau anda capali loh nama telon kertas sekali maksud kertas tadi duit. Ya, kertasnya hebat banget. Mana kali bau? Apalagi kalau kita bisi kula warga nang garing banyak, sampai di maikung nang garing, garingnya ini mesti nang obatnya ini mesti nang ke Surabaya pulang. Ya Allah si nang berduit ini. Antara dua tak, maukah ada maukah kata ujar iblis bilang, ujar jakal, keluarkan duit membantu tukulanya mak. Inya perlu nak memeriksa ke Surabaya, inya perlu operasi. Ujar iblis jangan dibantu lu duit mama aja. Kalau nyawa juga boleh kerja kesehatan jadi kayak ini. Mana beri duit kada pun mengenai pulang rumahnya banyak kali kan. Wasahihu bil marid. Ini tafsir sama jalan lain yang belum baca. Dan orang yang sehat diuji dengan orang yang garing. Pulang. Dengan orang yang garing ujiannya. Apakah nang sehat ini mau membantu nang garing? Wasyarihu bil wadi'i. Dan orang nang mulia dengan orang nang rendahan diuji. Apakah nang bapangkat ininya memperhatikan lawan nang di bawah? Lawan nang di bawah. Nang bapangkat-pangkat nih, bupati, ya kan? Di PR memperhatikan kayaknya lawan rakyat nih atau sama sekali kada memperhatikan Mbahnya duduk di situ dapat gaji sebulan sekian per tunai. Limbahnya ada masalah lah. Limbahnya apa? Apa ngarannya itu rapat? Kenapa rapat dengan sidang? Waktu sidang itu berapa keluar duit? Mbah itu kadang-kadang berbagi pulang. Apabila hadir sekali sidang dapat sekian. Atau kayaknya memperhatikan nek. Merasa aku ini berdosa apabila kan memperhatikan rakyat. Ini intan-intan yang halus-halus nek. Kada ada lagi di pasaran kita di sini karena bukanya. Maka itu termasuk bahan baku, sedangkan peraturan setiap bahan baku nang di daerah ada buri dibawa ke daerah lain selama urang daerah itu masih mahajat. Lamun bahan bakunya intan halus ini udah dibawanya urang Korea, intan nang ganda urang Korea juga macam apa urang kita sini. Nah apalagi nang dikusuknya urang sini, jadi pengusukan kan bisa gawian lagi. Ayo, ayo, kenapa nang dijual urang di pasar intan itu lagi? Intan yang dijual kada ada lagi kada dibawa ke Korea berataan. Kada ada lagi penghasilan di pasar intan. Nah ini tugas pemerintah ini. Pemerintah ini tugasnya yaitu emigrasi. Emigrasi. Periksa dulu nah paspornya apa tujuannya. Bedagang, dagang apa? Intan, ketahuan. Apabila ini segera ada bedagang, kada boleh. Boleh-boleh membawa intan, kada boleh.